katong baku kabar bye-bye. Dulu secuma bilang rindu beta balik. Semakin kau mari ale macam berubah. Yang beta rasa ale su mulai kas jauh. Beta deng rindu. Nona yang ngajar beta palapas palang palang. Nona kas tunjuk beta hilang kabar untuk si pung sanang. Sudah jua terlalu banyak yang beta inginkan dari nona yang seng pernah tahu. Nona yang paksa beta par jadi sekarang. Sudah mimpi ini su hilang. Dolo bye bye ya lesu ke jauh. Iko jua si pung mau. Ini bahagia kaya si bilang. Beta su jaga si tinggal buang. Nona yang ngajar beta palapas palang palang. Nona kas tunjuk beta